السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Di pagi hari ini, seusai kita menunaikan solat subuh di Masjid Al-Ukhuwah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima berbagai amalan kita, kaum muslimin yang saya muliakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yang Allah tuangkan dalam firman-Nya, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku satu-satunya. Sehingga tujuan daripada diciptakannya kita di muka bumi ini, berjalan di muka bumi, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat penting untuk kita terus diingatkan dengan tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak lalai, lupa dari tujuan utama kita diciptakan, dan akhirnya kita terlalaikan dengan berbagai perkara lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketahuilah bahwasanya ibadah yang dimaksud dalam ayat ini, yang itu merupakan kata lain daripada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk ibadah kita yang zahir maupun yang batin. Tentu, upaya kita merealisasikan tujuan hidup kita yang utama ini bukan tanpa rintangan, bukan tanpa halangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-jannah darajat, berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, sesuai dengan tingkat iman dan tingkat amal seorang hamba. Dengan izin Allah, dia akan memasuki tingkatan yang sesuai di jannah nanti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai ujian dalam upaya kita mewujudkan tauhid dan ibadah kepada-Nya. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, siap menjalankan syariat-Nya, bukan tanpa rintangan, bukan tanpa tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب." Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian berbagai ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Sungguh telah menimpa kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan kaum mukminin berbagai musibah, penyakit, kelemahan fisik, bencana alam, wazulzilu, dan hati mereka goncang dengan adanya ancaman-ancaman kaum kuffar yang tidak beriman. Sampai-sampai kaum mukminin bersama Rasul, mereka bertanya, mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Karena dahsyatnya goncangan yang menimpa jiwa mereka. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam ayat lain Allah mengatakan, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, sungguh pasti kami akan menguji kalian, yakni kaum mukminin, kaum muslimin. Dengan apa Allah menguji? Bi syai'in minal khauf, dengan sedikit perasaan takut. Disebabkan sesuatu yang mengancam dirinya, mengancam keluarganya, mengancam jiwanya. Bi syai'in, tapi sedikit, kata Allah. Allah tidak menyatakan wala nabluwannakum bil khauf, tetapi bi syai'in minal khauf. Sedikit saja dari perasaan takut. Sedikit yang dimaksud, kalau diukur dan dibanding dengan ujian dan perasaan takut yang menimpa kepada kaum mukminin sebelum umat Islam yang sekarang ini, dari umat para nabi, umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Ibrahim, maka yang menimpa kita ini sedikit. Bishayin minal khauf wal jur, dan sedikit dari perasaan atau rasa lapar dikarenakan tidak mendapatkan makanan yang mencukupi. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat, dan kurangnya penghasilan dia, berkurangnya hartanya. Karena apa? Karena imannya. Karena dia menjalankan syariat Allah. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan. Dan dia bertekad menjalaninya. Tentunya semua ini mengandung konsekuensi. Diakhiri ayat ini dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wabashshiris sabirin, dan dikabar gembiralah wahai Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang saya muliakan, kesabaran merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar bagi seorang hamba dalam menjalankan syariat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang hamba diberi kenikmatan atau karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan nikmat kesabaran. Sabar di dalam bertauhid, sabar di dalam beribadah, sabar di dalam menjalankan syariat Allah dan hukum-hukumnya, sabar di dalam mengikuti sunnah Rasul, sabar di dalam berbagai urusan agama ini. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan nikmat kesabaran. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kesabaran itu Tentunya di samping memang pemberian dari Allah, namun Allah juga memberikan kepada kita jalan-jalan dan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba bisa meraih kesabaran. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, tuangkanlah kepada kami secara sempurna sifat kesabaran. Ini adalah doa Nabi ketika menghadapi berbagai tantangan di dalam perjuangannya mendakwahkan tauhid. Meminta kesabaran. Jadi sebab yang pertama adalah berdoa memohon kepada Allah sang pemberi karunia kesabaran. Sebab yang kedua, upaya dan kesungguhan dari hamba tersebut untuk bersabar. Mencoba lagi, mengulanginya. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk bersabar. Dalam hadis yang sama yang terakhir kita dengarkan bersama, sebelumnya Rasulullah menyatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah jadikan dia sabar. Berupaya berarti ada pahit getirnya, ada pengorbanannya. Bukan tanpa pengorbanan upaya untuk bersabar di dalam menjalankan syariat Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebab yang ketiga adalah Mujalasatu as-sabirin. Berteman, berkawan, duduk bersama dengan orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ibadah, bersabar di dalam menjalankan syariat. Allah mengatakan dalam ayatnya kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tud' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama, duduk, berkawan, bermajlis dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sabarkan dirimu. Duduk bersama mereka, berbincang dengan mereka, membimbing mereka, berkawan dengan mereka. Dengan siapa? Orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dengan orang-orang yang menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah perhatianmu, penglihatanmu terpalingkan dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Jangan kau tinggalkan mereka, engkau menjauh dari mereka karena engkau menginginkan sesuatu duniawi. Duniawi itu bisa harta. Sibuk dari pagi sampai sore sampai malam mencari dunia. Secara otomatis dia akan merasa sempit dada duduk dan bermajlis dengan orang-orang yang salihin, ahli ibadah. Karena tidak sejalan keinginan dan ambisinya. Yang ini ambisinya adalah ibadah dan akhirat. Sementara yang satu lagi ambisinya adalah kehidupan yang fana ini. Maka Allah mengingatkan nabinya, Menginginkan dunia semisal karena menginginkan pujaan manusia. Menginginkan sanjungan manusia. Menginginkan simpati manusia. Secara otomatis, orang yang ambisinya mencari dunia dalam bentuk yang saya sebutkan terakhir, pujian, sanjungan, simpati, dukungan manusia, rentan untuk dia tidak bersabar menjalankan syariat Allah. Kenapa? Karena mayoritas manusia yang diinginkan itu adalah dunia. Sehingga dia harus mentolerir kemauan manusia untuk mendapatkan simpati dan sanjungan. Dia gak akan bersabar. Karena dia punya ambisi mencari posisi. Bahkan dia karena ketidaksabarannya itu tadi bisa menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsip-prinsip Islamnya untuk kepentingan dunia yang dalam bentuk kedudukan, jabatan, dukungan, simpati manusia. Dia sangat khawatir kalau manusia tidak simpati lagi kepadanya. Dia sangat khawatir kalau manusia di sekitarnya tidak lagi mendukung dia. Maka Allah mengingatkan nabinya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti kemauan, bisikan, ajakan, manuver orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah dan cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya serta berbagai urusannya dia sering melampaui batas. Jangan kau ikutin mereka. Sabar kamu bersama kaum mukminin yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang, beribadah dengan ibadah-ibadah yang zahir, salat, sedekah, zikrullah ataupun yang lainnya. Ibadah-ibadah yang batin, keikhlasan, kesungguhan, kejujuran kalbu. Sabarkan dirimu bersama mereka. Sehingga dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar, berkawan, berteman dengan ahlul ibadah. Dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa perkawanan, pertemanan memiliki pengaruhnya. Bisa positif, bisa negatif. Tergantung dengan siapa kita berkawan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di situ ada beberapa sebab lainnya. Antara lain adalah keikhlasan. Ikhlasun niyah punya pengaruh yang sangat besar kepada kesabaran. Seorang yang mukhlis di dalam berislam, di dalam beriman kepada Allah, Al-Quran, Rasul dan syariatnya ini, dia cenderung akan sabar. Seorang yang mukhlis hanya mengharapkan ridha Allah di dalam berislam, di dalam beriman, cenderung dia akan sabar di dalam menjalani syariat Allah dengan segala konsekuensinya, dengan segala tantangannya. Seorang yang mukhlis, dia akan bersabar karena dia tidak pernah kecewa kepada manusia. Ketika manusia tidak mengikutinya, ketika manusia tidak menyanjungnya, ketika manusia tidak menolongnya, dia hanya berharap Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Seorang yang tidak mukhlis, seorang yang tidak ikhlas, di dalam beramal, di dalam berbuat, di dalam bertauhid, di dalam berdakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, rentan untuk kecewa. Kecewa kepada manusia. Sehingga dengan sebab kekecewaan itu, dia tidak akan sabar di dalam menjalankan syariat Allah. Keikhlasan punya pengaruh yang sangat besar. Maka mohonlah kepada Allah untuk diberi keikhlasan di dalam kita berislam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini penting untuk saya ingatkan dengan salah satu ayat Al-Quran masih terkait dengan kesabaran. Allah menyatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Fitnah dalam ayat ini artinya ibtila. Fitnah dalam ayat ini artinya cobaan dan ujian. Sebahagian kamu dengan sebagian lainnya sebagai ujian. Ayah merupakan ujian bagi anak-anaknya. Apakah sang anak mau bersabar menjalankan syariat Allah terkait dengan hak-hak kedua orang tuanya? Atau dia mau ikutin hawa nafsu, enggak mau peduli hukum syariat terkait hak ayah dan ibunya? Si anak diuji dengan adanya orang tua. Sebaliknya, orang tua diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan putra dan putrinya. Apakah dia sebagai ayah yang akan menjalankan syariat Allah terkait pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan untuk putra-putrinya? Ataukah tidak? Atau dia akan mengikuti hawa nafsu, kemauan anak-anaknya? Begitu juga seterusnya, sebagian kita adalah ujian terhadap sebagian yang lainnya. Ulama merupakan ujian bagi umat. Apakah umat benar-benar akan mengembalikan urusan agama mereka kepada para ulama yang Allah katakan dalam ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada para ahlul ilm, para ulama dalam urusan agama kalian jika kalian tidak mengetahuinya. Atau kita enggak peduli terhadap keberadaan ulama. Enggak sabar kita. Jangan-jangan nah, kalau saya tanya tentang ini atau tentang itu nanti jawabannya begini dan begitu. Enggak sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Maka dia sengaja tidak bertanya kepada para ulama yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengembalikan urusan agama kita ini dengan bertanya kepada mereka. Membaca fatwanya, mencari bimbingannya. Sebaliknya, para ulama diuji oleh Allah dengan adanya umat. Apakah ulama mau bersabar membina umat dalam keadaan dia harus menerima berbagai ujian dari umat? Atau dia sudah enggak lagi bersabar membimbing dan membina umat dengan syariat Allah sehingga akhirnya karena dia takut ditinggalkan oleh umat, karena dia takut tidak lagi umat menghormatinya, menyanjungnya, dia menjual agama Allah. Menjual fatwanya. Takut dikatakan oleh umat sebagai ulama yang kaku, ulama yang ketinggalan zaman dan seterusnya. Dia tidak mau menyampaikan sebuah hukum syariat kepada umat. Dia sembunyikan. Diuji oleh Allah dengan adanya umat yang beragam kepentingannya, beragam ambisinya, beragam tingkat pemahamannya, dan seterusnya. Masyarakat, rakyat diuji dengan pemerintahnya dan pemerintah diuji dengan rakyatnya. Apakah masing-masingnya akan menjalankan syariat Allah terkait dengan hak masing-masing pihak? Atau masing-masing sudah tidak peduli? Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kita pun, masing-masing kita yang ada di sini, ujian yang satu dengan yang lainnya. Jamaah masjid ini pun satu dengan lainnya ujian. Antara kita dengan tetangga kita, kita dengan teman kita, ujian sebagai ujian yang Allah berikan. Apakah kita benar-benar mengedepankan urusan syariat atau urusan pribadi? Mengedepankan benar-benar ukhuwah Islamiyah ataukah ukhuwah duniawiyah? Tidak jarang terjadi seseorang meninggalkan amalan soleh gara-gara marah dan tersinggung kepada temannya. Tidak jarang orang kemudian meninggalkan sebuah ibadah di masjid Allah gara-gara tersinggung dari kawannya. Atau kawannya tidak mau mendengarkan nasihat darinya sehingga dia marah dan meninggalkan ibadah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar tetap berada di atas syariat dengan adanya ujian-ujian tersebut? Tidak jarang seorang meninggalkan dakwah, meninggalkan ta'awun di atas albirri wat taqwa gara-gara tersinggung dengan kawannya. Sehingga dia menjadikan urusan syariat, urusan hukum-hukum agama sebagai tumbal emosi dia. Sebagai tumbal gengsi dia. Kenapa dia menegur saya? Kenapa sih dia mengingatkan saya? Siapa saya, siapa dia? La haula wala quwata illa billah. Allah menyatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan as-sabirun itulah yang akan meraih keberhasilan di sisi Allah. Ya, memang kita harus menanggalkan, menggantungkan segala kepentingan pribadi kita, emosi kita, gengsi kita demi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesabaran itu adalah akhlak para anbiya. Kesabaran itu adalah akhlak para nabi yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani mereka. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang saya muliakan, semoga apa yang saya sampaikan ini Allah bantu saya untuk menjadi orang pertama yang beramal dengannya, kemudian antum para hadirin semuanya. Kurang lebihnya ana memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.